sana di balik wajah nan ayu membangkitkan gairah menjangkau harapan semerah hatiku semerah hasratku semerah semerah semerah kau di balik wajah nan ayu akan ku hadapi menentang ku menerjang daunmu yang merah membakar sukma ragaku membara di hati takkan padam tanpa cinta sona di balik wajah nan tanpa cintamu seindah senyum mempesona di balik wajah nan ayu membangkitkan gairah menjangkau harapan semerah hatiku semerah hasratku di balik wajah nan ayu.